Mitra bisnis, ada kejadian menarik. Kompas menulis, pemerintah Aceh baru-baru ini mempromosikan seorang PNS ke eselon 4A, tapi PNS tersebut telah meninggal setahun lalu. Kesalahan promosi baru diketahui seusai acara pelantikan massal yang dilakukan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Erwin Aksa. Pak Erwin, apa komentar Anda soal human resource management ini? Memang kalau kita berbicara birokrasi pemerintah kita, ya terus terang memang masih banyak sekali kelemahannya. Dan memang banyak yang perlu dibenahi, khususnya dalam sisi pengelolaan dan administrasi. Karena memang persoalan yang paling terasa sekali bahwa jumlah SDM birokrat dan pemerintah kita itu terlalu besar, terlalu banyak ya. Sehingga harus ada perampingan, sehingga bisa efektif dan bisa efisien kerjaan mereka gitu. Dan saya kira masalahnya bahwasanya tidak ada satu perencanaan yang baik terkait dengan perekrutan dan juga rencana pemakaian daripada tenaga kerja tersebut. Gitu. Kalau pembenahan sendiri harus dilakukan dari mana, Pak? Daerah atau pusat? Saya kira harus secara keseluruhan, nggak bisa daerah atau pusat, karena memang dua-duanya punya persoalan gitu. Dan yang paling penting buat saya adalah harus ada pampingan yang besar-besaran gitu yang terjadi, sehingga birokrasi kita itu harus menggunakan IT lebih banyak ketimbang menggunakan tenaga kerja langsung ya, sehingga efisiensinya bisa terasa gitu. Apakah kita siap jika menggunakan IT, Pak? Harusnya kita siap ya, karena bagaimanapun yang namanya IT kan sekarang sudah hampir dikatakan semua BM sudah bisa, pegawai sudah bisa menggunakan yang namanya komputer ya. Nah, tinggal bagaimana pelatihannya dan bagaimana menyiapkan IT tersebut gitu. Karena tidak bisa dihindari lagi bahwa penggunaan IT sudah harus menjadi keharusan di dalam sistem administrasi dan birokrasi kita ke depan. Lalu, apakah ada dampak signifikan terkait kejadian ini, Pak? Oh, pasti. Karena kalau pendataannya secara manual, ya pasti ada yang bocor, ada yang tidak terdata, ada yang tidak tercatat, ya. Atau bahkan yang sudah meninggal tidak dihapus, gitu. Itu bisa saja terjadi. Dan lagi-lagi semuanya tergantung pemimpin di daerahnya, gitu. Kalau pemimpin di daerahnya memang punya kemauan besar untuk mengimplementasikan IT atau mau menggunakan IT, ya jelas pasti akan bagus penggunaannya gitu. Tapi kalau pemimpin daerahnya ternyata tidak mempedulikan, ya pasti tertinggal administrasinya dan juga penggunaan IT-nya gitu. Jadi memang tergantung pemimpin daerahnya. Kalau pemimpin daerahnya memang punya visi dan punya perencanaan yang baik ya, dan punya keinginan untuk membenahi, ya pasti akan ketahuan ya. Tapi kalau administrasi daerah ya mungkin sekarang biasanya dipimpin oleh sekda, ternyata tidak bagus administrasinya, ya ada saja kebocoran dan kelalaian. Tapi saya kira tidak semua daerah lah, ya tidak semua kabupaten memiliki administrasi yang jelek gitu. Karena banyak juga daerah-daerah yang memang bagus juga gitu administrasinya. Demikian Ketua Apindo Erwin Aksa, saya Wendy Lim.